وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، kaum muslimin dan muslimat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita hadis ke 1177. Wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa Abu Bakr bin Khalal jami'an an Yahya qala Abu Musanna haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsana Abu Ishaq qala sami'tu سنة البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. Dengan sanadnya kepada Al-Bara, dia mengatakan kami salat bersama Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian kami dipalingkan atau diarahkan arah Ka'bah. Jadi maksudnya setelah 16 atau 17 bulan lalu terjadi perubahan. 1178 حدثنا شيبان ابن فاروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حا وحدثنا قتيبة بن سعيد ونفذ عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءه آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Dengan sanadnya kepada Ibn Umar, dia mengatakan ketika manusia dalam sholat subuh di masjid Quba, di Quba, ya, tahu-taunya seorang mendatangi mereka. Lalu dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diturunkan kepadanya malam tadi. Dan sungguh telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kepadanya. Wajah mereka pada saat itu menghadap ke Syam, menghadap ke Syam, yaitu menghadap ke negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan yang sekarang sudah dibagi ini, nah itulah negeri Syam. Fastadaru ila Ka'bah. Lalu mereka yakni berputar menghadap ke Ka'bah dalam keadaan mereka sedang sholat subuh. Baik, hadis 1179. Haddatsana Suhaid bin Sa'id wal haddatsana Hafs bin Sa'id Maisar an Musa ibn Uqbah an Nafi' ibn Umar الله بن دينار وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك من سنة ابن عمر mengatakan ketika kami berada di salat ghada. Salat ghada itu adalah salat subuh. فيه جواز تسمية الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه. Menawi mengatakan dalam ungkapan bainama an-nasu fi salatil ghada, di sini terdapat ketika manusia salat ghada bolehnya memberi nama subuh itu dengan ghada, dan ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Lakin qala Syafi'i rahimahullah taala, tetapi Syafi'i ini mengatakan sammahu Allahu al-fajr wa sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha fala uhibbu an tusamma bi ghairi hadain ismain. Imam Syafi'i dia mengatakan Allah memberi nama solat itu adalah solat fajar. Rasulullah memberi namanya dengan subuh. Aku tidak menyukai diberi nama selain daripada dua nama ini. Jadi solat subuh itu juga dengan solat fajar. Solat sunat subuh itu juga namanya solat sunat fajar. Terkadang sebutkan fajar, terkadang sebutkan subuh. Maka keliru orang ketika solat sunat fajar itu solat sebelum terbit fajar. Itu salah. Solat sunat fajar adalah solat sunat subuh. Karena solat wajib yaitu solat subuh itu terkadang disebut dengan fajar, terkadang disebut dengan subuh. Kenapa disebut dengan fajar? Karena dia berdekatan dengan setelah terbitnya fajar, sholat subuh. Ya. Kenapa disebutkan subuh? Karena dia pagi hari. Taib 1180. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها وليوجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. Dan sanadnya kepada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat arah atau menghadap kepada Baitul Maqdis, maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis samaa', sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ya fis sama di langit. Falan walliyannaka qiblatan tardah, sungguh kami akan palingkan kamu kepada sebuah kiblat yang engkau ridai. Maka palingkanlah wajahmu arah Masjidil Haram. Samara rajul, lalu seorang dari Bani Salimah lewat sementara mereka ruku di sedang ruku, ya, sallaw raka'ah, sungguh mereka telah sholat satu raka'ah. Fanada, lalu dia menyebut, ala innal qiblata qad hawwilat, ketahuilah sesungguhnya kiblat telah berubah atau telah berubah. Famalu kama hum nahwa qiblah, maka mereka berubah sebagaimana mereka menghadap kiblat. Yani mereka dalam kondisi sholat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, beliau dan berputar sehingga imam yang tadinya paling ke utara menjadi paling selatan, yang tadinya makmumnya di selatan menjadi di utara. Baik, beberapa faedah telah kita ambil sebelumnya, diantaranya adalah bolehnya orang sholat mengarah kepada beberapa kiblat atau beberapa arah tanpa harus membatalkan sholatnya. Hal ini kita sebutkan kalau seorang berijtihad untuk menentukan arah kiblat, ya, kemudian tahunya arah kiblatnya keliru, lalu dibetulkan oleh orang yang paham, maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya dan mengulang dari awal, tapi dia lanjutkan tanpa membatalkan. Baik, kita masuk kepada bab baru. An-nahyu an bina'il masajid 'ala al-qubur, larangan membangun masjid di atas kuburan. Ittikhadu suwar fiha wan-nahyi 'an ittikhadil qubur masajid, larangan meletakkan gambar-gambar di dalam masjid, dan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Tadi larangan membangun masjid di atas kuburan, kemudian larangan meletakkan gambar-gambar di masjid, dan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita baca dulu hadis-hadis yang ada. 1181, وحدثني الزهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها إن أولئك إذا كان فيهم الرجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Dengan sanadnya kepada Aisyah, Aisyah menceritakan bahwasanya Ummi Habibah dan Ummi Salamah, mereka berdua menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Mereka sebutkan kepada Rasulullah, mereka ceritakan kepada Rasulullah. Ya, jadi mereka menceritakan kondisi gereja yang ada di Habasyah karena mereka hijrah ke sana. Hijrah pertama dan hijrah kedua itu adalah ke Habasyah. Di sana orangnya beragama Nasrani. Ya, akhirnya rajanya ya masuk Islam, tapi dia sembunyikan Islam. Ketika dia meninggal dunia, Nabi mengajarkan sholat ghaib ya, karena tidak ada orang yang menyolatkannya. Jadi dia sebutkan atau mereka sebutkan tentang gereja yang ada di Habsyah itu, di dalamnya ada gambar-gambar banyak teman-teman. Misalnya kita melihat gereja ya, gambar di atasnya, patung-patung. Mendengar cerita itu, Nabi SAW bersabda, inna ulaik, sesungguhnya mereka itu, idza kana fi rajul salih, apabila di tengah-tengah mereka itu ada seorang yang soleh, famat, lalu dia meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid, wasawwaru fi tilka suwar, mereka buat gambar-gambar ya, seperti gambar yang ada di gereja dunia itu. Apa kata Nabi? Ulaiki syirarul khalqa 'inda Allah yawmal qiyamah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Inna ulaiki, kata Nabi, sesungguhnya mereka itu apabila meninggal di tengah, dan apabila ada di tengah-tengah mereka seorang yang soleh lalu meninggal dunia, mereka bangunkan di atas kuburan di masjid, mereka buat gambar-gambar seperti gambar-gambar di gereja itu, maka mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah hari kiamat. Kita lihat di sebagian tempat kita di Indonesia ini, kita lihat rasanya itu adalah musola, taunya di dalamnya kuburan, beberapa kuburan, lantainya di marmer seperti di sini. Sana beribadah di sana, baca Quran di sana, dan yang lain berzikir di sana. Nah, inilah orang yang membangun masjid atas kuburan. Terkadang ada yang kita mendapatkan di saf pertama itu, di depan saf pertama itu kuburan. Ada. Nah, inilah berarti menjadikan kuburan sebagai masjid, atau di tengah-tengah masjid ada kuburan, atau di dalam masjid tapi di depan mihrab. Maka ini adalah mereka yang membangun masjid di atas kuburan. Hadis 1172, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqi qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hisham ibn Urwah an Abi an Aisyah annahum tadzakaru 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradih fadzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah kanisatan thumma dzakara nahwa. Dari Aisyah, maksudnya mereka tadzakaru, yakni saling mengingat di samping Rasulullah ketika beliau sakit. Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan tentang kanisah, tentang gereja. Lalu disebutkanlah seperti hadis yang sebelumnya. Jadi mereka, yakni Ummu Habibah dan Ummu Salama ketika Nabi sakit itu mereka cerita tentang peristiwa-peristiwa dulu. 1183 وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا بمثل حديثهم. عائشة mengatakan istri-istri Nabi menyebut sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang disebut Maria. Jadi gerejanya namanya Maria. Bimitsli hadisihim, ya, seperti hadis mereka yang di atas. 1184 hadatsan Abu Bakr bin Abi Syaibah وعمر الناقد قال حدثنا هاشم ابن قاسم قال حدثنا شيبان عن هلال ابن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah mengatakan di sakitnya yang beliau tidak bangun lagi darinya, yakni sakit yang akibat dari sakit itu beliau meninggal dunia atau setelah sakit itu beliau meninggal dunia, apa kata Nabi, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka jadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat sholat masjid. Kita lihat di Yerusalem itu ya ada masjid Yakub, berarti situ ada kuburan Yakub, ya, kuburan-kuburan para nabi dahulu. Tapi kebenarannya apakah iya atau tidak, wallahualam. Sesuatu yang disepakati dari kuburan para nabi yang pasti itu hanya kuburan Nabi Muhammad. Selebihnya tidak ada argumen yang sahih tentang kebenaran apakah itu kuburan nabi atau tidak. Baik. Kemudian qalat Al-Aisyah mengatakan falawla dzaaka ubriza qabruhu wa ya'annu khushya an yutakhadha masjida wa fi riwayat Abi Syaibah lawla dzaak lam yadhkur qalat. Lalu Aisyah mengatakan kalaulah tidak itu, kalaulah tidak karena laknat Allah, maka tentu kuburan beliau ubriza akan diistimewakan, akan dimunculkan. Wa ra'annahu khushya an yutakhadha masjida, hanya saja khawatir dijadikan sebagai masjid. Dan dari Ibnu Abi Syaibah dikatakan laula dzak, laula dzak itu belum, tidak disebutkan qalat. Tapi apa maknanya di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat sholat, tempat ibadah, dijadikan sebagai masjid. Aisyah mengatakan kalaulah tidak gara-gara laknat yang telah sampai kepada Nabi, maka tentu kuburannya dimunculkan. Pada zaman Aisyah, kuburan Nabi itu di kamarnya Aisyah. Di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Jadi kuburan Nabi berdasarkan hadis Nabi, para Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Karena beliau meninggal dunia di kamarnya Aisyah, digalilah setentang ranjangnya ke bawah. Jadi dikuburkannya Nabi di tempat itu bukan pilihan atau suruhan dari Nabi, tidak juga kesepakatan para sahabat, tetapi itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi bahwa para Nabi dikuburkan di tempatnya di mana dia meninggal dunia. Lalu khawatir kalau seandainya kuburan itu dimunculkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Kapan terjadi masuknya kuburan Nabi di masjid? Di waktu perluasan pada tahun 80-an Hijriah. Para sahabat yang masih hidup pada saat itu, mereka semuanya tidak sepakat, tidak menyetujui, tidak menyetujui kuburan itu dimasukkan. Kalau mau diperluas, perluas ke arah kanan saja, tidak boleh ke arah kiri. Para ulama pada saat itu juga tidak setuju masjidnya diperluas ke kiri, sebab kalau diperluas ke kiri akan mengakibatkan kuburan masuk ke dalam. Tapi yang namanya penguasa pada saat itu tetap bersekukuh di perluas kiri kanan supaya seimbang. Jadi masuklah sekarang. Namun ulama mengatakan tetap dia di dalam kamarnya. Dibikinlah dinding mengeluarkan posisinya dari masjid. Dan kalau kita lihat upaya itu juga, saf yang ada di sebelah kiri dari kuburan itu dikosongkan, sehingga kalau misalkan arah kiblat kita ke sini, ini kamarnya, di sini ada saf, sini ada saf, depan ada saf, di sini nggak ada saf, ini dikosongkan sampai ke dinding. Itu adalah upaya untuk mengeluarkan status kuburan itu dari masjid. Baik, 1185. Haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus wa Malik an Ibn Shihab qala haddatsani Sa'id ibn Musayyib anna Abu Hurairah qala Rasulullah SAW qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi di mana mereka menjadikan kuburan para nabi masajid, sebagai masjid. 1186. Wahdatan Qutaib bin Sa'id wa hadatan Fazzar qala hadatsana Fazari عن عبيد الله بن عصم عن عبيد الله بن العصم قال حدثنا يزيد بن عصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sholat. Hadis berikutnya sebut surah 87, Wahdatsani Harun ibn Sa'id al-Aili wa Harmala ibn Yahya qala Harmala akhbarana wa qala Harun hadatsana ibn Wahb wa la akhbarani Yunus ibn Syihab qala akhbarani Ubaydillah ibn Abdullah an Aisyata wa Abdullah ibn Abbas qala لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا تم كشفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذر مثل ما صنعوا melalui sampai sanadnya Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Mereka berdua mengatakan ketika lama nuzul dari Rasulullah, ketika Nabi ditimpakan kondisi sakitnya, jadi sakit yang parah itu, beliau meletakkan kain di atas wajahnya, ditutup wajah. Jika tamma kashafaha an wajhihi, beliau mengungkapkan atau menyingkap kain-kain dari kepalanya. Lalu beliau mengatakan dalam kondisi itu, la'anallah atas Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadi kuburan anbiya, nabi-nabi mereka sebagai tempat sholat. Beliau mengingatkan seperti apa yang mereka lakukan. Jadi ungkapan untuk ulama ini artinya mengingatkan kita, jangan kalian lakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sholat. Hadis yang terakhir dalam bab ini 1188. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Is'ad bin Ibrahim wa Nafr li Abi Bakr qala Is'haq akhbarna wa qala Abu Bakr hadatsana Zakaria bin Adi an Ubaydillah bin Amr عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Dengan sanadnya kepada Jundab, dia mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, berarti betul-betul di akhir dari kehidupan beliau. Wahwayakul, dia mengatakan, aku berlepas diri kepada Allah dari aku memiliki dari kalian seorang kekasih. Ini artinya Nabi tidak menentukan atau menjadikan salah seorang dari umatnya kekasih yang paling dia cintai. Kenapa? Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Karena Allah telah menjadikan aku kekasih. Sebagaimana Ibrahim adalah kekasih Allah. Kalau seandainya aku menentukan atau mengambil dari umatku seorang kekasih, maka aku telah jadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Ala inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhidhu anbiya'ihim wa salihihim masajid, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala ketahuilah, fala tattakhidhu quburan masajid, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu. Nah, dari beberapa hadis yang telah kita pelajari ini, maka hadis-hadis yang ada di bab ini zahiratul dilalah, yakni tampak jelas ya, penunjukan dari dalil hadis-hadis ini argumentasinya terhadap apa yang kita jadikan sebagai judul bab, yaitu larangan membangun masjid di atas kuburan, larangan meletakkan gambar di masjid, dan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik, di dalam hadis di atas bahwa inni abra'u ila Allah yakuna ili minkum khalilun ila akhirih, aku berlepas diri kepada Allah, yakni hanya dikembalikan kepada Allah, ayakuna ni, aku menjadikan ada bagiku seorang kekasih di antara kalian. Makna abra'u ay amtani'u min hadha wa unkir, maknanya aku tidak mau dan aku mengingkari. Jadi aku tidak mau menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai kekasih. Wal khalil huwa al-mutaqatti' ilayhi, khalil itu adalah orang yang betul-betul fokus dan selalu kepadanya, mutaqatti', yakni betul-betul fokus. Wa qila al-mukhtas bi syai'in duna ghairi, yang khusus untuk sesuatu tidak yang lain, yang dikatakan khalil itu kalau kita bahasakan teman setia. Jadi enggak mungkin kesetiaannya dibagi dua. Ya, makanya al-mar'u 'ala khalilihi, seseorang itu berada di teman setianya. Dia tidak lagi berteman dengan yang lain. Setia kemana aja. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang seseorang berada di atas agama teman setianya. Kenapa? Dia selalu sama dia. Ya. Jadi al-khalil al-mutaqatti' ilayhi, atau orang khusus, al-mukhtas bi syai'in duna ghairi, yang khusus dengan sesuatu tidak dengan yang lain. Qila huwa mustaqim min al-khillah, khallah bi fathil kha wa hiya hajah. Dia diambil dari kata-kata khallah, yakni maknanya adalah hajah, yakni kebutuhan. Qila min al-khullah, khulla itu tukhallilul mawaddatu fil qalb, merajuknya rasa cinta kasih di dalam hati. Ya, fanafa Rasulullah SAW an yakuna an takuna hajatu wa inqita'u ila ghairillah, maka Nabi menafikan kebutuhan dia dan kefokusan beliau kepada selain Allah. Jadi enggak, dia tidak butuh kepada manusia, dia hanya butuh kepada Allah, harapan hanya kepada Allah. Makanya beliau mengatakan, tidak ada khalil di antara kalian bagiku, karena dia hanya tidak butuh kepada kita, dia butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kila ada mengatakan al khalil man la yatasamma' al qalbu li ghairihi. Khalil itu adalah orang yang hati tidak mau mendengar selainnya. Fokus dia aja. Ini mah khalil. Jadi khalil tidak sama dengan teman. Ya, teman biasa, teman sekantor, teman sekampus, enggak sama. Tapi betul-betul sudah mendalam cintanya hanya dia aja. Qala ulama innama nahan nabi sallallahu alaihi wasallam ittikhadh qabrihi wa qabri ghairihi masjidan. Nabi melarang dari menjadikan kuburan dan kuburan orang lain sebagai tempat salat, hanya saja itu adalah khaufan minal mubalaghati fi ta'zimi wa iftinan fi iftitanbi, karena khawatir terlalu berlebihan di dalam mengagungkan orang itu dan terfitnah dengan itu. Farubama adda dzalika ila al-kufr. Boleh jadi sikap itu akan bisa menghantarnya kepada kekufur. Kama jara li katsir min al-umam al-khaliyah, sebagaimana yang telah terjadi kepada umumnya, pada umat-umat yang telah berlalu. Mereka berlebihan. Walamma ihtajat as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'una ila az-ziyada fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kathara muslimun. Ketika para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, dan tabi'in membutuhkan perluasan terhadap masjid Rasulullah ketika manusia semakin, orang muslim semakin banyak. Wa mtaddat ar-ziyadatu ila an inda an dakhalat buyut ummahatil mu'minin fi, maka diperluas sehingga menyebabkan masuknya rumah-rumah istri-istri Nabi masuk ke dalam bagian masjid. Jadi ini masjid Nabi, di sini rumahnya Aisyah, kemudian sini rumahnya Hafsah, rumahnya istri-istri Nabi, rumahnya sekamar-sekamar aja ya, tapi terpisah masing-masing. Maka ulama juga mengatakan kalau orang punya istri lebih dari satu, sunnahnya itu dipisah rumahnya, bukan satu rumah ya, bukan satu dapur, tapi masing-masing punya rumah sendiri ya, terlepas besar atau kecilnya ya. Nah, rumah-rumah ini, area rumah-rumah ini karena perluasan masjid ya, masuklah rumah-rumah itu ke dalam bagian masjid. Lalu ya, wa minha hijratu Aisyah, di antaranya adalah rumahnya Aisyah. Madfan Rasulullah, tempat dikuburkannya Rasulullah, wa sahibaihi Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, kuburnya kan dekat. Banu 'ala al-qabri hitanan murtafi'atan mustadiratan hawlahu. Lalu dibangunlah oleh orang-orang tabi'in dulu atas kuburnya, terhadap kuburannya ini, dinding yang tinggi yang bulat ya, bulat sekitarnya, li'alla yadhhar fil masjid, فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور agar tidak tampak di dalam masjid. Dikelilingi dia dengan dinding yang tinggi sehingga kuburannya enggak kelihatan. Ya. Kalau kelihatan nanti orang-orang awam yang tidak tahu dengan hukum ini akan sholat ke sana. Dan itu akan mengakibatkan kepada sesuatu yang terlarang. Tsumma banu jidaraini min ruknil qabr asy-syimaliyah wa harrafuhuma indal taqaya hatta taqaya hatta la yatamakkan ahad istiqbal qiblah. Lalu dibangunkan dua dinding, tapi dimiringkan sehingga sudutnya ketemu. Jadi dibuat segitiga ke arah syamaliyah, arah ke utara. Miring sehingga orang tidak bisa menghadap ke sisi kuburan, memencong dia jadinya kan. Ketika dia berdiri di belakang, memencong dia, tidak lurus. Kalau begini menghadap dia. Tapi ketika begini, tidak menghadap. Salah satu sisi. Ya, hatta la yatamakkanu ahadun min istiqbal al-qabr. Sehingga seorang tidak mampu menghadap langsung ke kuburan. Karena dia berada dibatasi oleh dinding yang miring. ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره غير أن خشى أن يتخذ مسجدا والله تعالى أعلم. Kalau tidak hal itu kena laknat dari Allah, maka sudah dimunculkan kuburan Nabi dan itu hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid. Baik. Maka berarti pertama ada dinding lingkaran yang tinggi. Kemudian dibangunkan dinding yang miring, ya, sehingga orang dari belakang yang sholat menghadap ke selatan tidak bisa mengambil salah satu sisi lurus, tapi miring jadinya, sehingga tidak dikatakan sebagai orang yang menghadap. Kalau menghadap dari sisi penuh, ya, ini namanya menghadap. Tapi kalau ini nggak menghadap dia jadi. Karena miring, ya, itu adalah bagian dari upaya dari para tabi'in dulu, ya, untuk bagaimana orang yang di belakang yang dia perlu berada di posisi utara ketika menghadap kiblat untuk sholat tidak terhukum sebagai orang yang menghadap ke kuburan. Baik, begini juga. Kalau kita lihat terpencarnya atau tersebarnya gambar kuburan Nabi, itu nggak mungkin seorang melihat kuburan Nabi, apalagi yang tersebar kuburan itu pakai seperti dibangun tinggi, gitu. Itu kuburan seorang sufi, lalu dituduh sebagai kuburan Nabi. Atau dikatakan sebagai kuburan Nabi, karena kuburan Nabi dari sejak para tabi'in, ya, itu sudah dilindungi, nggak bisa dimasuki. Maka kita berziarah itu di bagian sini, bagian sisi yang lurus, ya, menghadap ke utara kita berziarah, bukan berziarahnya dari kiri kanan, tapi berziarahnya dari depan menghadap ke arah utara. Yang kita menghadap ke kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar. Kan orang sholat tidak ada menghadap ke sana. Mana menghadap ke selatan. Ya? Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan, ya, ada yang dikatakan bahwasanya kuburan Nabi ini seperti ini, enggak ada orang sini. Ya, yang bisa masuk ke dalam ya yang dia dapat adalah dinding. Dia tidak bisa lihat langsung kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi dinding. Ya, yang di sini aja ditaruhnya dulu di dinding dengan lingkaran, kemudian baru dinding dengan dinding yang segitiga. Ujung pojok segitiganya arah ke utara. Enggak. Di dalamnya segitiga lagi, Pak, gitu. Nah, baru dia segitiga empat di luar. Wallahu ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan Marat, sebab sebenarnya di Mekah dulu nanti menghadapnya terasa Marat Baitul Maqdis. Tapi ini Ka'bah, ini Baitul Maqdis. Beliau sholat di belakang. Jadi beliau sholat antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke utara. Bukan dari sisi kanan atau sisi kiri, tapi dia dari selatan. Selatan itu mana? Ini Ka'bah misalkan ya. Ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani. Pojok arah sana itu arah utara. Nah, dia menghadap ke Baitul Maqdis karena ada di utara. Tapi sekaligus dia dua yang ada dihadapinya, Ka'bah satu, arah Baitul Maqdis satu. Secara dalilnya waktu ada ke Baitul Maqdis itu kan kemarin kita bahas, apakah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis itu adalah ijtihadnya Nabi atau wahyu? Kita sudah jawab bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha." Ya? Dan kami tidaklah kami menjadikan kiblat ya yang telah engkau berada menghadapnya. Ya, ini maksudnya di sini adalah bahwa kiblat yang Nabi menghadap kepadanya sebelumnya itu Baitul Maqdis, itu adalah ketetapan dari Allah. Ya, di surah Al-Baqarah 183. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama ma tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau menghadap kepadanya, yang engkau berada di antara kepadanya, kecuali supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari siapa yang berpaling. Yang qalibu ala aqibih, yaitu berbalik. Jadi ini ayat surah Salat 23 ini menunjukkan bahwa qiblat yang Nabi sebelumnya menghadapi itu Baitul Maqdis, itu adalah ketetapan dari Allah. Ya? Nah, jadi waktu di Mekah pun Nabi melakukannya seperti itu karena adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah larangan ini, Pak. Kalau kan ada sebagian masjid kan di dalamnya yang namanya kadang ya dia pengurus ini kan ada foto namanya presiden, wakil presiden, itu ada juga kadang caleg yang itu sisi lain susunan pengurusnya foto-foto orangnya ada juga ulalal gitu. Pertama, kalau seandainya memang harus dia lakukan itu, diletakkanlah di kantor masjidnya. jangan di ruang sholatnya. Jangan di ruang sholatnya atau di bagian dari ruangan-ruangan masjid. Kalau memang harus seperti itu, sehingga kita mengosongkan masjid dari gambar-gambar. Kalau tempat yang lain itu gambar guru, gambar-gambar orang yang soleh. Apalagi misalkan masjidnya dibangun oleh seorang guru dulunya, gitu. Lalu dibuat ada gambar-gambar masing-masing sana. Sama hukumnya dengan rumah yang tidak ada, yang rumah yang ada di dalamnya gambar, malaikat nggak masuk. Ya, maka karena itu sama larangan terhadap gambar tersebut yang dipajangkan di dalam rumah sama. Menyimpan sebenarnya Syekh Muhammad di memandang dari sisi hukum fotografi itu sendiri, beliau mengatakan adalah boleh, tidak sama dengan menggambar, melukis. Cuma hukum itu terkait dengan tujuannya apa. Nah, beliau mengatakan kalau hanya sebagai kenang-kenangan, ini yang dikatakan sebagai yang dilarang. Kalau seandainya untuk membuat pas foto, maka boleh. Atau sebagai bukti, sekarang kan perlu ada bukti, ya, karena ada hajat kepadanya, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada hajat, kebutuhannya hanya ingat untuk sebagai kenang-kenangan, nah sini kena. Ya, Allah Ta'ala. Larangan sholat di masjid yang di dalam masjid itu kuburan. Tidak, bukan di dalam masjid. Dalam masjid mana? Ini atau sampingnya atau di belakang? Tapi di dalam dinding masjid. Karena dalam ungkapan di dalam fi masjid alladhi fihi qabr, di dalam masjid itu kuburan. Itu dilarang. Nah, bagaimana kuburannya kalau seandainya di luar masjid tapi arah depan? Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Syekh Mukbil dari murid-muridnya orang Indonesia. Beliau mengatakan jika kuburan itu di luar masjid, ya, maka sholatnya sah. Karena sudah ada dinding yang membatasinya. Selama kuburan itu tidak dilihat oleh orang yang sholat. Di luar tapi nampak kuburannya, sama aja, enggak. Ada sebagian ulama mengatakan tidak bisa, tidak cukup sebatas dinding masjid. Tapi harus ada lagi dinding yang untuk mendinding kuburan itu. Sehingga ada tempat lewat memisahkan antara dinding masjid dengan dinding kuburan. Kalau Syekh Mukbil, saya melihat dari fatwanya cukup dengan dinding masjid aja, karena dia sudah memisahkan. Iya, sekarang kuburannya di dalam masjid atau di luar masjid? Nah, saya rasa di Minang ini nggak ada yang kuburan di dalam masjid. Tapi kalau di Jawa ada, hati-hati. Nah, tidak perlu juga kalau seperti itu fatwanya dari si Mukbil bahwa sholat yang di masjid yang kuburan itu di luar masjid sah. Nggak perlu kita, kadang-kadang kawan-kawan ini terlalu apa berlebihan. Sebelum wudhu yang dicarinya adalah tawaf di masjid dulu. Tawaf dia dulu. Enggak ada kuburan enggak sekitar. Enggak ada. Kalau ada pergi. Itu namanya tanattu. Berlebihan. Ya. Wallahu taala. Demikian. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.